Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat dipertemukan di sore hari ini di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin membahas kitab Asnaful Qulub. Karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatat kegiatan ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini sampai di halaman yang ke-22 paragraf baru. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan fahadihi lamhatun a'ani asnafa qulubin nas. Inilah sekilas tentang pembagian hati-hati manusia. Hati manusia terbagi menjadi 3. Qulubal mu'minin wa qulubal kafirin wa qulubal munafiqin. Hatinya orang-orang yang beriman dan hatinya orang-orang kafir serta hatinya orang-orang munafik. Wa nahnu narjullaha tabaraka wa ta'ala wa nadru ilaihi an yaj'ala qulubana hayyatan mu'minatan shadiqatan tuhibbul haq wa taqbaluhu wa tatasharrabahu. Maka kita, kata Syekh hafizahullah ta'ala, berharap kepada Allah, memohon kepadanya dengan segala ketundukan agar dia, Allah, menjadikan hati-hati kita sebagai hati yang senantiasa hidup. Hati yang beriman, hati yang jujur, hati yang mencintai kebenaran, menerimanya, dan menyerap kebenaran. Ini penting setelah kita mengetahui bahwa kenyataannya hati yang dimiliki manusia itu berbeda-beda. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. ولا تكونوا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. Jangan sampai hati yang kita miliki seperti yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis. Di sinilah pentingnya kita bersemangat terus, bersungguh-sungguh memeriksa keadaan hati, menjaga keistiqomahannya. Hadis yang dimaksud adalah innal fitana tu'radu 'alal qulub. Sesungguhnya fitnah-fitnah itu tu'radu 'alal qulub, akan dihadapkan atau ditampakkan di hadapan hati. Ka'ardil hasir 'udan 'udan. Persis seperti tenunan tikar. Udan, udan. Sehelai demi sehelai. Tikar itu ditenun menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk duduk, untuk rebahan, berbaring. Pada awalnya itu sehelai demi sehelai. Disusun, ditenun, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, fitnah, fitnah ini akan dihadapkan, diperlihatkan di hadapan hati. Sedikit demi sedikit. Terus. Fa'ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menyerap dan menerima fitnah itu, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan ada bercak hitam di dalam hati itu. Akan ada bercak hitam di dalam hati tersebut. Wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang menolaknya, tidak mau menerima fitnah itu, tidak mau menyerapnya, berusaha untuk menghindar, nukita fihi nuktatun bayda, maka akan ada titik putih, atau kalau dibilang bercak-bercak putih di dalamnya. Hatta tasira ala qalbain, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lantaran atau akibat dari fitnah-fitnah ini, hati menjadi dua bagian. Ada hati yang hitam semuanya, berarti itu yang menerima dan menyerap apa? Fitnah. Ada yang putih semuanya, itu yang menolak, mengingkari fitnah demi fitnah. Terpisah. Jadi ada dua. Qalbin abyad kassafati la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Salah satunya hati yang putih, bersih, persis seperti batu yang licin, mengkilap. La tadurruhu fitnatun. Fitnah apapun tidak membahayakannya. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Kalau selama langit dan bumi masih ada, itu gambaran selama kehidupan dunia masih ada. Wa qalbin aswad murbadan. Kemudian hati yang lainnya adalah hati yang aswad murbadan, hitam, pekat, kalkuzi, persis seperti belanga atau bejana, mujahhiyan, yang terbalik. Kalau bejana yang terbalik, maka yang nampak adalah hitam, ya kan, seperti kuali misalnya dibalik, itu kan pasti warnanya hitam semua, ya enggak? Akibat terbakar oleh api. Mujahhiyan la ya'rif ma'rufan, tidak mengenali yang ma'ruf, wa la yunkiru munkaran, tidak juga mampu mengingkari kemungkaran, illa ma usyriba min hawa, illa ma usyriba min hawa, hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, waliyahubillah. Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini tentu benar adanya sesuai fakta. Siapapun di antara kita yang ceroboh, setiap kali fitnah datang mencoba untuk menghalaunya, dalam artian menerimanya, mengikutinya, maka akan celaka. Adapun yang berusaha untuk menghindar, membebaskan diri darinya, maka akan selamat. Ada yang celaka, ada yang selamat ketika fitnah datang, itu gambaran dari hati yang berbeda. Kalau yang celaka berarti hatinya sudah apa? Hitam, pek. Kalau yang selamat hatinya putih, bersih. Satu fitnah datang, kemudian diserap, diambil, diterima, maka akan membuat ada bercak hitam di hati. Semakin banyak fitnah, kemudian terus diterima, maka akan membuat hati menjadi hitam, pekat. Kalau hati sudah dalam keadaan hitam, pekat, maka akibatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan. Pemiliknya itu tidak akan lagi mengenal ma'ruf, perkara yang baik. Wala yungkiru mungkaran, dan tidak lagi mau mengingkari kemungkaran. Ada yang ma'ruf, ada hal-hal yang baik, gak kenal kalau ini baik. Ada perkara yang mungkar, jelas-jelas mungkar, gak ada keinginan untuk mengingkarinya, gak ada kecemburuan sedikitpun. Ini akibatnya. Kalau hati sudah menjadi apa? Hitam pekat. Gak tersentuh sama sekali dengan segala hal yang dilihat, didengar, dirasakan. Dan ini gambaran hati yang sudah mati. Kalau yang mati kan tidak lagi bisa merasakan apapun, ya kan? Beda dengan yang hidup. Yang hidup itu bisa merasakan. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak juga mau mengingkari yang mungkar, yang ada malahan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Waliyahubillah. Makanya Syekh tadi di awal mengatakan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dan meminta kepadanya dengan penuh ketundukan agar dia Allah menjadikan hati-hati kita hati yang hidup. Lihat. Hati yang hidup, hati yang beriman, hati yang jujur, hati yang mencintai kebenaran, hati yang menerima kebenaran dan selalu menyerap kebenaran. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan betapa pentingnya persoalan hati. Karena itu inti dari apa yang kita miliki. Fana'udzu billah minal fitan wa na'udzu billah minal fitan. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ista'idzu billahi minal fitan. Ista'idzu billahi minal fitan, ista'idzu billahi minal fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau dengan tegas mengatakan atau bahkan memerintahkan ista'idzu billahi minal fitan, berlindunglah kalian dari bahaya fitnah. Berlindunglah kalian dari bahaya fitnah, berlindunglah kalian dari bahaya fitnah. Fitnah itu gambarannya di zaman sekarang adalah segala hal yang mengandung keburukan, itu fitnah. Segala hal yang mengandung keburukan, segala perkara yang sebenarnya tidak kita sukai. itu fitnah. Maka berlindung agar kita selamat darinya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Diulang 3 kali perintah itu. Ini menunjukkan betapa kuat penekanannya. Perkara yang serius. Kalau Rasulullah SAW sudah mengulang pembicaraannya sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa perkara itu serius. Perkara yang penting. Wallahi ma akhbaruha. Kata Syekh, demi Allah, betapa bahayanya fitnah itu. Betapa bahayanya fitnah itu. Kalau kita tidak menjaga diri, maka kita tidak akan bisa selamat. Baru saja kita keluar dari rumah, sudah ada fitnah. Semakin jauh dari rumah, semakin banyak fitnah yang kita lihat, fitnah yang kita temukan. Kalau kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, kita tidak akan pernah mampu bisa untuk menghadapinya, menghindar darinya. Apapun bisa jadi fitnah. Termasuk teman kita sendiri juga bisa fitnah. Bisa menjadi fitnah buat kita. Maka jaga iman, jaga hati. Jadikan keikhlasan sebagai benteng. Untuk dapat menghalau segala sesuatu. Jadikan ikhlas sebagai pondasi. Agar apapun yang kita kerjakan itu selalu bertolak dari keikhlasan. Supaya tidak menjadi fitnah. Qala fa katsirun minal qulub tatasharrabal fitan. Kata Syekh, katsirun minal qulub, banyak sekali hati yang tatasharrab al-fitan, yang menyerap fitnah. Wa taswaddul qulub bidzalika, sehingga hati menjadi hitam karena itu. Wa tantakisu intikasatan la tafiqu minha ila yaumil qiyamah. Hati menjadi lemah, tidak bisa bangkit sampai hari kiamat. Waliyaubillah. Fala taqbalu ma'rufan wala tunkiru munkaran illa ma usyribat min hawa. Sehingga pemiliknya atau hati tersebut tidak lagi dapat menerima yang ma'ruf dan tidak lagi dapat mengingkari yang mungkar. Yang ada hanyalah mengikuti apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Sudah tidak terbimbing, sudah lepas kendali karena hati sudah hitam. Hati sudah mati ibaratnya. Enggak ada lagi yang bisa membimbing. Qala fa hadza ma'alul fitani allati tashra'aba ilaiha nufusu katsirin minan nas. Inilah akibat dari fitnah yang diserap oleh kebanyakan jiwa manusia. Suma yaqa'una fiha, lalu mereka manusia itu terjerumus ke dalamnya, ke dalam fitnah. Fayasiru ma'aluhum hadzal ma'al al-khatir, hingga akhirnya mengakibatkan mereka ada dalam mara bahaya. Faman waqa'a fi syai'in min hadza falyarji ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang waqa'a fi syai'in min hadza, jatuh ke dalam sesuatu dari fitnah ini, falyarji ila Allah, hendaknya segera kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jika ada yang jatuh dalam keburukan, kesalahan, kemaksiatan, dosa, pemikiran yang menyimpang, maka segeralah kembali kepada Allah Azza wa Jal sebelum hati itu benar-benar menjadi hitam semuanya. Karena kalau sudah hitam, sulit lagi bisa menjadi putih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita semua harus merasa khawatir, harus merasa takut dari hitamnya hati. Maka segeralah kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala nastahdiru ma sabaqa min al-ayati allati dzakarahu Allah wa wasafa biha a'da'ahu hatta yatajannabaha wa yattaqiha al-mu'minun. Wa liya'rif awsaf al-mu'minin. Wal qulub at-tayyibah as-salimata. Hatta yuhawilu al-mu'minu an yakuna min hadha sin. Kata Syekh, kita akan menghadirkan, menyebutkan ayat-ayat yang pada ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung dan menyipati hati musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Hatta yatajannabaha wa yattaqiha al-mu'minun. Agar orang-orang yang beriman menjauhinya, wa yattaqiha, dan menjaga diri darinya. Dan agar dapat mengetahui sifat-sifat kaum mukminin, serta mengetahui hati-hati yang baik, hati-hati yang selamat. Hatta yuhawilul mukmin, dengan harapan seorang mukmin dapat berusaha an yakuna min hadza sinf, berusaha termasuk dari golongan ini. Golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya baik dan selamat. As-sinfu at-tayyib, golongan yang baik, min ahlil jannah allati tunalu bisalamatil qulub. Dari kalangan ahli surga yang semua itu dapat diraih dengan selamatnya hati. Wasalamatil a'mal wasihhatiha, dan baiknya amalan-amalan serta benarnya amalan-amalan. Jadi Syekh akan menyebutkan beberapa ayat nantinya yang pada ayat-ayat tersebut ada penyebutan tentang sifat-sifat hati, hatinya orang kafir, musuh-musuh Allah, dan sekaligus ada juga penyebutan sifat hati orang-orang yang beriman, yaitu hati yang baik, hati yang selamat. Tujuannya supaya pertama kita menjaga diri dan menjauhi sifat-sifat hati yang ada pada orang-orang kafir. Dan agar kita mengetahui seperti apa sifat-sifat hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ahlu surga. Qala hunaka hadithun yarwihi Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahum fi hajjatil wada' faqala nadhara Allahum ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a faruba hamil fiqhin laysa bifaqih thumma qala thalathun la yaghillu alaihinna qalbun mu'min al-ikhlasu lillah wal-munasahatu li'a'immatil muslimina waluzumul jama'ah. Ada hadis kata Syekh yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan ini namanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda saat haji wada, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang. Sami'a maqalati, yang senantiasa mendengar kata-kataku. Fa'addaha kama sami'a, kemudian ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Farubahami li fiqhin laysa bifaqih. Tidak sedikit orang yang punya pengetahuan tetapi tidak faqih. Mampunya hanya menyampaikan tapi tidak memahami. Namun demikian itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mampu juga untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Oleh karenanya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang senantiasa mendengar kata-kataku. Mendengarkan hadis Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, arahan-arahan Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Sekalipun secara pribadinya dia belum memahami. Dan ini banyak. Tapi sekali lagi jauh lebih baik keadaannya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah tahu apa yang disampaikan oleh Nabi. Gak pernah mengerti tentang sunnah. Akibatnya dia juga tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain. Thumma qala, kemudian setelah itu beliau mengatakan, salatun la yaghillu alaihinna qalbun mu'min. Ada tiga perkara yang dengan itu hati seorang mukmin menjadi baik. Tidak ada kedengkian di dalamnya. La yaghillu. Apa tiga hal atau tiga perkara yang dimaksud? Al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah. Wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua, munasahah li a'immatil muslimin, gemar menyampaikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, luzumul jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan. Kata Syekh, yani idza qamat hadhihi ats-tsalatsu biqalbin sara qalban mu'minan saliman. Maksudnya adalah kalau tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi ada dalam hati, sara qalban mu'minan saliman, maka hati tersebut akan menjadi hati yang beriman, hati yang selamat. Selalu ikhlas karena Allah. Semangat munasahah, menyampaikan nasihat, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini tiga perkara yang kalau ketiganya ada dalam hati, maka akan menjadikan hati tersebut hati yang mukmin, hati yang beriman, hati yang selamat. Qala la yaghil 'alaiha. Kemudian Syekh menjelaskan makna la yaghil 'alaiha, yakni la yaghilu atau la yughilu atau la yaghilu. Ada tiga bacaan. La yaghilu ditasydid huruf lamnya. Kemudian yang kedua, la yughillu. La yughillu. Dan yang ketiga, la yaghilu. Tanpa tasydid. Ruwiyat bi salasati alfaz. Kata-kata ini diriwayatkan dengan tiga lafaz. La yughillu min al-ighlal wa huwa al-khiyanah fi kulli syai. Kalau lafadznya la yughillu, maka ini diambil dari kata iglal. Iglal itu artinya khianat dalam segala sesuatu. Khianat dalam segala sesuatu. Jadi Nabi SAW mengatakan ada tiga perkara yang hati seorang mukmin tidak akan memiliki keinginan untuk berkhianat dalam segala hal. Tiga perkara itu adalah ikhlas, saling menasehati, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Au la yaghillu, atau kalau lafadznya la yaghillu, ini diambil dari kata al-ghil, min al-ghil. Yani la yadkhuluhu haqdun wala hasadun yuziluhu anil haq. Maknanya adalah tidak dipengaruhi atau tidak dimasuki oleh kedengkian, tidak juga oleh hasad, yuziluhu anil haq, yang menjauhkannya dari kebenaran. Jadi kalau lafadznya la yaghillu, maka maknanya ada tiga perkara di mana hati seorang mukmin tidak akan dipengaruhi oleh hasad, atau tidak lagi ada kedengkian di dalamnya. Tiga perkara itu adalah ikhlas, munasahah, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Aula yagilu. Kemudian lafaz yang ketiga, la yagilu, ditakhfif dengan diringankan bacaannya tanpa diberi tasydid huruf lamnya. La yaghilu, yakni la yadkhulu fi syarr. Kalau ini mengandung makna tidak akan masuk dalam kejelekan. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, maka ada tiga perkara yang dengannya, dengan tiga perkara itu, hati seorang mukmin tidak akan dimasuki oleh kejelekan. Apa saja ketiga perkara yang dimaksud? Ikhlas, kemudian munasahah, dan luzumul jamaah. Nah, terlepas dari lafaz mana yang kita inginkan atau yang kita baca, ketiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi betul-betul memberikan dampak positif terhadap hati kita. Hati kita akan terbebas dari segala macam bentuk pengkhianatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hati kita akan terbebas dari segala macam bentuk kedengkian, hasad. Yang ketiga, hati kita tidak akan dimasuki oleh keburukan. Nah, tergantung lafaz mana yang dibaca. Bisa talasun la yaghillu, atau la yughillu, atau la yaghillu. Masing-masing punya makna tersendiri. Qala ya'ni al-qalbu alladhi tatawaffaru fihi hadhihi ath-thalath al-ikhlasu lillah wal-munasahatu wa 'adamul ghisyri a'immatil muslimin waluzumul jama'ah, luzumu jama'atil muslimin. Idza tawaffarat hadhihi tsalatsatu fi qalbin fa huwa qalbun nadhif. Laisa fihi khiyana, laisa fihi syarr, laisa fihi daghal. Kesimpulannya kata Syekh, al-qalbu hati alladhi tatawaffar fihi hadhihi tsalats, yang terpenuhi di dalamnya tiga perkara, ikhlas, kemudian munasahah, semangat menasehati, saling nasihat menasehati, tidak berbuat curang kepada pemimpin kaum muslimin, dan yang ketiga adalah luzumul jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan, maksudnya adalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kalau terpenuhi atau ketiga perkara ini semuanya ada fi qalbin, dalam hati, fahuwa qalbun nadhif, maka hati itu akan menjadi hati yang bersih. Hati yang bersih, laisa fihi khiyanah, enggak akan ada khianat. Laisa fihi syarr, enggak akan ada kejelekan dan keburukan. Laisa fihi daghal, dan tidak akan ada kedengkian. Ini salah satu upaya untuk kita senantiasa menjaga dan melindungi hati kita. Nah. Ya'ni anna qalbahu salim. Dengan kata lain, hati itu hati yang selamat. Kama qala Allahu ala lisani Ibrahim, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal terkait dengan pernyataan Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La tukhzini, jangan sekali-kali engkau membuat aku sedih. Yawma yub'atsun, pada saat atau pada hari di mana semua manusia dibangkitkan, yaitu pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda, juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya selamat. Qala fa idza ikhtallat wahidatun min hadhihi tsalat atau intaffat kulluha min qalbin fa huwa qalbun laysa bisalim, huwa qalbun maridun alim. Apabila ada satu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi hilang, atau intaffat kulluha, semuanya enggak ada dari dalam hati, fahuwa qalbun laisa bisalim, maka hati itu akan menjadi hati yang tidak selamat. Kalau ketiga perkara itu enggak ada semuanya dari dalam hati, atau salah satunya enggak ada di dalam hati, maka hati ini akan menjadi hati yang tidak selamat. Qalbun marid, hati yang sakit. Alil, berpenyakit. Ingat baik-baik, ketiga perkara itu adalah ikhlas lillah. Yang kedua, al-munasahah, semangat untuk saling menasehati. Kalau semangat untuk saling menasehati itu bukan hanya semangat menasehati orang lain, tapi ketika dinasehati, mutung. Bukan. Maksud semangat menasehati atau semangat saling menasehati itu, selain semangat memberikan nasihat kepada orang lain, juga semangat menerima nasihat dari orang lain. Jadi ada timbal balik. Ada timbal balik. Ada saatnya kita menasehati orang lain, ada saatnya kita menerima nasihat dari orang lain. Dan ini sesungguhnya yang akan membuat kita sempurna, yang akan membuat kita semakin baik. Karena kita sadar semua bahwa kita ini Bani Adam, Sedangkan Bani Adam itu kata Nabi, khata'un. Kullu Bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam itu rentan melakukan kesalahan. Di sinilah kita sangat butuh kepada nasihat. Kalau tidak ada nasihat dari saudara kita, maka ketika kita jatuh dalam kesalahan, kita tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan. Ketika kita tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan, maka kita akan terus memperbanyak melakukan kesalahan. Wal'iyadzu billah. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang semakin banyak jumlahnya itu, akan berpengaruh kepada apa? Kepada hati yang ada dalam diri kita. Akan ada bercak hitam. Satu, bercak hitam. Dua, bercak hitam. Tiga, bercak hitam. Empat, terus sampai akhirnya hati kita menjadi hitam. Pekat. Waliyahubillah. Maka butuh kepada nasihat. Disinilah korelasinya, hubungannya antara hadis ini dengan penjagaan terhadap apa? Hati. Sudah ada? Belum? Sudah? Baik, kita jeda dulu dengan sholat maghrib. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah.